صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، kajian kita di sore hari ini adalah sebagai rangkaian terakhir dari awal kita kali ini. Sebagaimana telah diumumkan oleh panitia bahwa tema 2 dalam daurah kita kali ini adalah membahas jenis fitnah yang berlawanan kondisinya secara zahir dengan jenis fitnah yang pertama tadi. Kalau jenis fitnah yang pertama menampakkan upaya penggabungan, pemersatuan berbagai firqah, berbagai kelompok untuk saling bersaudara, saling mencinta, saling menolong, jangan berpisah, jangan bercerai-berai, berbagai kelompok dengan berbagai akidahnya. Yang kedua, sebaliknya, ekstrim dan berlebihan dalam memfonis dan mencap orang lain sebagai ahli bid'ah. Fitnah kedua ini sebenarnya sudah ada beberapa contoh fitnah lainnya yang mendahulunya, yaitu fitnah yang dimunculkan oleh Mahmud Al-Haddad Abu Abdillah yang kemudian dikenal dengan kelompok Al-Hajjaniyah. Ternyata kelompok Al-Hajjaniyah ini muncul semisal dengannya dan lebih dahsyat lagi dimunculkan oleh seorang yang bernama Yahya bin Ali Al-Hajuri yang kemudian sebagai ulama di Yaman menyebutkan fitnah Al-Hajuriyah, memberi namanya dengan fitnah Al-Hajuriyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mufradi, ulama tertua, ulama sunnah tertua di Yaman dalam dakwah dan ilmu, guru kebanyakan masyayikh Yaman yang ada sekarang, termasuk Yahya Al-Hajuri sendiri sebagai salah satu muridnya, mengatakan tentang fitnah ini memberi nama dengan Al-Hajaruah. Al-Hajaruah yaitu diambil dari kata Al-Hajuri. Demikian dari zaman ke zaman muncul berbagai firqah, berbagai fa'ifat atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau yang di sana dikenal dengan Al-Mubdiyah atau Al-Subdiyah. Ikhwanuddin azan Allah wa jayakum, fitnah yang jadi hajuri ini muncul kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan kemudian dalam makna fitnah ini muncul dalam bentuk kekuatan yang mampu memecah belah saat ini. Walaupun sebenarnya fitnah akidah dan penyimpangannya sudah muncul sejak awal-awal dia duduk di kursi Syekh Mubdin rahimahullah. Lebih dari 10 tahun yang lalu atau kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahimakumullah, tentunya berbicara tentang fitnah yang dimunculkan oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri ini tidak cukup waktu dalam daurah kali ini yang antara asar hingga menjelang maghrib nanti. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa lingkatan-lingkatan fatwa ulama dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dijelaskan oleh ulama untuk tahu lebih jauh lagi. Harapannya insyaAllah atau semoga Allah membantu saya dan beberapa sahabat yang lainnya untuk menerbitkan atau memunculkan penjelasan yang lebih rinci disertai dengan bukti-bukti literatur dan dalil-dalilnya. Sekarang ini kita di Ma'had Jimbar mencari waktu-waktu luang di tengah-tengah kesibukan ikhwan dan akhwat dalam kegiatan belajar mengajar. Berbicara tentang haji sudah kurang lebih 4 kali pertemuan. Yang terdekat insyaallah dalam waktu tidak lama lagi bisa antum dapatkan. Dan harapannya ke depan Allah bantu saya atau saudara yang lainnya untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar Salafi di Indonesia mengambil pelajaran. Karena ini adalah pelajaran yang mahal sekali. Telah banyak berjatuhan korban-korban. Wa'idin azan yang wawajakum. Yang lebih pantas tentunya berbicara dan menjelaskan tentunya para ulama Yaman. Maka dari itu saya mengukil penjelasan para ulama Yaman khususnya, kemudian para ulama di Madinah atau di Mekah tentang fitnah al-Hajjudi. Asyik Muhammad bin Abdillah al-Imam, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis di Ma'bar, di kota Ma'bar, di Yaman, kurang lebih pada tanggal 26 Jumadah Al-Ula, yakni sepekan yang lalu kurang lebih, mengeluarkan sebuah fatwa dan nasihat terkait dengan fitnah haji yang ujung-ujungnya di akhir fatwa beliau mentahdzir salafiyin dari Yahya al-Hajjuri dan pengikutnya. Dalam fatwa yang kurang lebih tersimpulkan dalam 7 halaman, Syekh Muhammad Imam menceritakan secara ringkas proses terjadinya fitnah sejak 7 tahun yang lalu. Tentunya perlu diketahui bahwa Syekh Munzir bin Hadi Wajidi yang Allah takdirkan menjadi ulama besar Yaman menebarkan tauhid dan sunnah dengan takdir dan pertolongan Allah melalui dakwah beliau dan ilmu beliau, fitnah kaum tasawuf dan komunis di Yaman Selatan hancur. Nah, banyak tahun ini di Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh akidah tasawuf kembali kepada sunnah, mengerti tauhid, mengerti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Terus berkembang dakwah ahli sunnah yang beliau bina di Yaman bagian selatan, Hadun, di Jabwah, di Yaser, di Hadramut. Begitu juga di Yaman utara, di Sam'a, di Ma'bar, di Hudaydah, di Taif, di Idlib dan beberapa kota lainnya. Syekh Umbe dari waktu ke waktu membina dan menurunkan, menghasilkan murid-murid yang kemudian menjadi para macam istibar. Iya. Sebelum wafatnya, sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada ahli sunnah terus di negeri Yaman dalam hal ini dengan beberapa bentuk wasiat. Yang pertama, agar ahli sunnah di Yaman benar-benar serius dalam bertolak ini. Beliau juga menasihatkan agar mereka bersikap jujur kepada Allah dan ikhlas dalam beramal dan berdakwah. Kemudian wasiat berikutnya beliau mengatakan, jika menimpa kepada ahli sunnah sebuah muslim besar. Hendaknya mereka ini mengembalikan berbagai urusannya kepada ulama-ulama yang beliau tunjuk. Sebelum itu beliau menghimbau agar anak-anak melakukan ijtimak ketika ada problem besar terkait dengan dakwahnya. Beliau menasihatkan agar melakukan ijtimak. Sekali lagi, bahwa upaya mengatasi berbagai problem melalui ijtimak, pertemuan-pertemuan masyayikh, itu adalah wasiat dari Syekh Muhammad. Kemudian disebutkan nama-nama para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Muttalib. Beliau sebutkan sebagai pada urutan pertama. Ya, karena memang Syekh Muhammad bin Wahab disamping secara umur yang tertua, juga secara ilmu yang paling senior. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Imam dalam salah satu ceramahnya yang kemudian ditranskrip dalam tulisan, beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sudah menjadi alim, menjadi ulama sebelum saya sendiri memulai olahraga ini. Barulah itu. Maka Syekh Muhammad bin Imam memanggil beliau dan penyebut Syekh Al-Sahi ini dengan sebutan Al-Walid, ayanda, ayanda. Beliau itu lebih senior dari saya baik dari sisi umur dan juga ilmu. Begitu ya, akhlak ulama yang penting untuk kita sadari. Satu dengan yang lainnya menghargai, menyebut kebaikan yang satunya. Demikian sebagai bentuk tarbiyah buat kita. Buat kita semuanya, ahli sunnah di Indonesia, ikhwan dan akhwatin, demikian pentingnya. Ya'rif fadl al-akhar, mengetahui keutamaan dan kelebihan saudaranya. Waridikin azzaqallahu ayyakum, kemudian disebutkan nama-nama yang lainnya termasuk Syekh Al-Imam sendiri, Syekh Muhammad As-Sawrani, Syekh Abdul Aziz Al-Qurani, dan beberapa yang lainnya. Agar melakukan ijtimak untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut. Maka Syekh Imam melanjutkan bahwa para sepeninggal Syekh Mukil benar-benar menjalankan nasihat dan wasiat beliau. Wasiat itu benar-benar diletakkan di hadapan mata mereka, dihormati. Hingga kata beliau, muncullah fitnah di negeri Yaman yang kurang lebih munculnya sejak 7 tahun yang lalu, yaitu fitnah, beliau gambarkan permulaan fitnah ini antara Yahya Al-Juhri dengan Syekh Abdurrahman Al-Adali. Yahya Al-Hajuri memfonis Syekh Abdurrahman sebagai hizbi. Kenapa? Apa sebabnya? Yaitu ketika terjadi pendaftaran murid-murid yang berminat untuk tinggal di pondok yang akan didirikan di kota Aden atau di daerah Aden. Di wilayah Aden. Syekh Abdurrahman tentunya dia orang Aden. Setelah sekian tahun di Ma'had Syekh Mukbil, mungkin lebih dari 15 tahun atau lebih dari 20 tahun mungkin. Kurang lebih 15 tahun di Ma'had Syekh Mukbil, beliau tentunya sudah saatnya untuk kembali ke kampung. Dan Aden itu kota besar. Kalau di Indonesia ini yang mirip katakan ayat Bagayar, kota nomor 2 di Yaman setelah Koma. Untuk mendirikan pondok pesantren di kota tentunya berat, mahal harga tanah, sempit dan yang lainnya, kurang mendukung untuk pendidikan. Maka akhirnya mereka membebaskan tanah yang sangat luas, puluhan hektar, yang kemudian salaf ini berebut ingin tinggal di sana memesan kakinya. Secara otomatis tidak mungkin ditanggung semua, maka didaftar siapa yang ingin untuk tinggal di daftar orang tua. Dan nampaknya kondisi ini membuat yang dari Hajuri marah. Berjalan proses terus sampai akhirnya jadi tadi muncul vonis bahwa Syekh Abdullah adalah hizbi. Kita tidak tahu kenapa ini kok muncul vonis hizbi. Vonis ini vonis yang memiliki topik di dalam syariat yang harus dijadikan dengan dalil. Tidak boleh kita hizbi. Kenapa hizbi? Pokoknya hizbi. Kenapa ini dia bikin kekacauan di mahal kita dulu? Bikin kekacauan di mahal itu apakah dari seorang kemudian dikatakan ini? Panjang cerita sampai akhirnya masyayikh yang peduli dengan problem ini ingat wasiat guru mereka Al-Syekh Mubin, yaitu apabila terjadi problem hendaknya para ulama berkumpul istimah namanya berkumpul itu pertemuan itu namanya ijtima. Berkumpulan mereka akhirnya Syekh menceritakan bahwa terjadilah pertemuan di Jerman. Pertemuan mereka itu juga magatan mereka yang tidak masya Allah orang tua Syekh Al-Qadi, Syekh Al-Imam dan yang lainnya mereka barakallahu datang ke Jerman untuk mendamaikannya. Akhirnya para masyayikh tidak sempat bahasa sebelumnya panjang lebar meminta kepada Syekh Abdurrahman untuk menghentikan proses pendaftaran itu. Syekh Abdurrahman yang memang dikenal sahabat tawadhu ustaz kita yang dari Yaman tahu menyaksikan itu secara langsung menerima nasihat masyayikh dihentikanlah pendaftaran itu menurut keterangan Syekh Imam dalam fatwa yang terakhir. Syekh Abdurrahman mendengarkan nasihat dan menjalankan permintaan masyayikh. Di sisi lain masyayikh meminta kepada Yahya Al-Juri untuk mencabut kembali vonis-vonisnya, celaan-celaannya kepada Syekh Abdurrahman karena ternyata murid-muridnya juga ikut-ikutan akhirnya bongkar-bongkar kali yang mayoritasnya dusta. Aku bisa gambarkan bagaimana kondisi pondok seperti itu. Nah, maka Syekh Imam meminta untuk masyayikh meminta kepada Yahya Al-Juri untuk mencabut ucapan-ucapan dan polis-polisnya celahannya kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman menerima nasihat mengikuti permintaan lain. Kata Syekh Imam, sementara ini yang Al-Hajuri tidak mau mencabut ucapan-ucapan ini. Rumah berbagai alasan yang dipaksakan dan dibuat-buat tidak mengerti mahalnya ukhuwah, mahalnya para murid yang datang belajar ke sana, jauh-jauh datang sibuk dengan hizbi. Satu pondok. Akhirnya Masyaikh pun tidak putus asa. Sejak munculnya fitnah ini 7 tahun yang lalu, tidak putus asa Masyaikh mencoba dan mencoba lagi. Sampai akhirnya diadakan istimah lagi yang kedua atau yang berikutnya. Entah yang keberapa, tapi yang berikut yang disebutkan di sini. Kali ini istimah tersebut terjadi di kota atau di pondok Ma'bar. Di pondok Ma'bar. Diundang Syekh Abdurrahman ke Pondok Ma'bar dan memenuhi panggilan para masyayikh ke acara istimewa tersebut. Nah, namun karena disayangkan Hajuri tidak ada. Berita yang sampai kepada saya muncul seorang muridnya. Pemandangan yang kurang indah. Yang memanggil ini termasuk ayah-ayahnya dalam ilmu. yang mengundangnya. Semua meninggalkan pondoknya, kesibukannya, datang ke situ. Masih lari-lari itu sibuk. Ada murid dan ada pondok, ada dakwah. Gitu. Bukan hanya haji sendiri yang sibuk. Semua disibuk. Secara umur rata-rata hampir semuanya di atas haji. Yang secara syar'i mencariakan kepada kita kami untuk menghormati orang yang lebih tua. Itu kalau kau keluar secara umur, kalau lebih tua dari si ilmu dan senioritas. Yang sebagiannya adalah guru juga. Sudah berjalan lagi istimewa itu, yang penting haji ini sudah setuju terhadap istimewa tersebut. Ya, Abdurrahman datang dan mereka ingin mencoba mendudukkan permasalahan itu terhadap yang dituduhkan kepada beliau fitnah yang dia ingin lagi. Sampai pada kesimpulan bahwa memang tidak ada bukti-bukti kehijrian Abdurrahman. Akhirnya, ikhwanuddin, azani Allah wa iyyakum. Hasil pertemuan mahdhar itu, hasilnya dikeluarkan oleh mahdhar itu. Kemudian dibaca bersama dan dibacakan kepada yang imam. Tidak telepon secara langsung kepada yang dari diri, masya Allah. Nah, makanya guru-guru ini tadi ya istimewa membacakan hadis itu kepada si murid ini. Ini loh hasilnya ini. Nah, sampai dibacakan. Sudah, Syekh Imam menyatakan waqa'uhu, yang dibaca hadisnya itu kepada yang dihajui Abdul Hafiz melalui telepon. Waqa'u ala inzalil bayan, dan hajui sepakat untuk menyebarluaskan hasil kesepakatannya mahdharin dari istimak masyarakat imamah. Tiba-tiba ketika hasil istimak mahdharin sudah disebarkan termasuk melalui internet pada waktu itu, masyarakat dikejutkan dengan adanya penelpunan yang dihajuri yang kemudian menyatakan saya tidak sepakat terhadap hasil istimak di mahbar itu. Barakalawikum. Dan mengatakan sampai Abdul Rahman Adani datang ke Damak minta maaf. Subhanallah. Syekh Abdul Rahman diminta menyembunyikan pendaftaran pondoknya. Untuk daftar kakingannya juga. Kan gak ada sembarangan itu. Dihentikan sampai ada beberapa orang yang ingin di sini ingin mendaftar kepada Syekh karena ingin berusaha supaya membawa keluarganya ke sana, supaya ini tidak diterima. Waktu jauh ini tahun 2007 fitnah ini terjadi 2007 dengan beberapa datang beberapa ustaz dan beberapa ikhwan meminta kepada Syekh untuk bisa tinggal di sana mendaftar dan menjalani. Ya, kenapa? Karena memegang teguh permintaan permohonan para kiai untuk menghentikan itu. Ikhwan fillah, yang hadir menuntut saya tidak setuju terhadap hati itu sampai Abdul Rahman Adani datang ke Damas minta maaf. Kalau minta maaf selesai hijriah. Jadi poin dia itu tadi selesai dengan minta maafnya sampai keluarlah kaset Muhadharah hadir yang berjudul Mutalabat Abdul Rahman bin Idzar, tuntutan kepada Abdul Rahman Al-Adani untuk minta maaf. Ya, ini suatu bentuk dakwah dan manhaj baru ini. Syekh Mubdi, guru bukan teman. Abdul Rahman itu teman. Satu leting katakan. Syekh Mubdi dihidupkan oleh murid-muridnya yang menjadi hizbiyyin. Abdul Majid Raini, Muhammad Al-Mahdi, bahkan oleh menantunya yaitu Muhammad Al-Baywari, menantu Syekh, menikahi putrinya, menjadi hizbi pengikut Bansurin. Menghina Syekh Mubil dalam tulisan, dalam ceramah. Syekh tidak pernah menuntut mereka minta maaf. Ini murid-murid dan menantu. Syekh hanya mengatakan tinggal di dunia. tinggalkan pemikiran menyimpang itu, bid'ah-bid'ah menyimpang itu, selesai. Enggak pernah dalam sejarah saya mobil, enggak boleh sampai mereka minta maaf. Enggak ada. Padahal itu cukup masalahnya. Bahwa itu. Ini salah satu bentuk aneh dan anehan yang dimunculkan oleh Najuri, sistem dan manhaj baru yang belum Islam di mata Syekh Mubil ketika beliau membina murid-muridnya di Jerman. Begitu Syekh Al-Imam menjelaskan bahwa Najuri tidak setuju kepada hadis istimewa Mabar yang tadi menyatakan dia setuju sampai Abdullah Mandalan datang meminta maaf. Para masyarakat yang meragukan, iya sudah. Gimana ini penjelasan apa hasil kesepakatan istimewa masyarakat di makbar sudah tersebar. Dan insya Allah saya akan terangkan datang. Enggak, pokoknya. Saya ingat itu. Pokoknya harus minta maaf. Masyarakat meragukan. Subhanallah seperti masyarakat yang tidak mengerti tentang kepentingan dakwah, yang tidak mengerti tentang butuhnya salafi terhadap ilmu dan dakwah. Persatuan. Begitu Syekh Al-Imam menyatakan. Faqala al-masyayikh, masyayikh berkata, "Fatnadal al-bayan fatnadal penjelasan tentang hari ini di Ma'bar sudah terkenal." Wa ma isha Abdul Rahman ayyuhul mustaqbal. Di kedatangan Syekh Abdul Rahman ke dalam ini insyaallah akan terwujud. Bismillah. Tapi yang Al-Yuri tidak mau kecuali tetap tidak setuju terhadap hasil kesepakatan pertemuan Makbar. Kemudian saya melanjutkan. Wa ba'da mudatin dhahabna li hajj. Berjalan waktu, kami pergi berhaji. Antara lain, Syekh Muhammad bin Abi Wahab al-Madani al-Najdi juga terangkan. Syekh Muhammad bin Wahab Hajjah Al-Jamari, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Jamari, Hajjah Al-Burari, Abdul Aziz Al-Burari, dan Muhammad Sawmali, serta Syekh Al-Mahdi, berangkat berhaji. Sementara Syekh Abdul Rahman pada tahun itu belum berkesempatan untuk berhaji. Jadi, siapa yang berangkat? Syekh Al-Burari, Hajjah Al-Imam, Hajjah Al-Burari, Hajjah Al-Jamari, termasuk Hajjah Al-Yuri sendiri. Pada tahun itu mereka akhirnya bertemu, berjumpa di depan Syekh Rabi. Qala fatawa'adna ala annal katia jangan inda walidina Syekh Rabi Habibullah. Falqaqayna indahu. Maka kami berjanji untuk sepakat bertemu di depan Syekh Rabi. Ini orang tua semuanya. Kumpul. Jadi kalau kumpul kan ada kesempatan untuk menyampaikan hujah. Tidak ada alasan kemudian Syekh Lebi tidak tahu tentang hakikat yang terjadi. Dan dia punya kesempatan banyak sekali sampai kepada dia. Tidak ada alasan yang dia mengatakan bahwa Syekh Lebi tidak ngerti, Syekh Lebi ditipu oleh bulan dan bulan. Tidak. Kumpul. Dalam kemudian Syekh Lebi akan sepulang dari pertemuan itu tadi, atau dalam pertemuan itu Syekh Lebi mewasiatkan kepada masyayikh yang datang tadi, masyayikh Yaman, sepulang mereka dari tanah suci ke Yaman segera mengadakan pertemuan ini. Maka dan meminta kepada Yahya Al-Hajuri ini pengenalan dia untuk menghentikan celaannya pembicaraan kepada Syekh Abdul Rahman dan meminta Syekh Abdul Rahman untuk melarang dan tidak setuju terhadap orang-orang yang berbicara tentang Dhamman. Syekh Abdul Rahman mengeluarkan wisan. Karena itu lagi mengalah lagi mengeluarkan cerita menyatakan bahwa dia tidak rela orang-orang yang mencela Dhamman. Syekh Abdul Rahman melakukan itu, masyarakat juga memenuhi wasiat Syekh Rabi melakukan istima ditanya sebagai penyayat ayat ini di depan Syekh Rabi menampakkan sejuk sebagaimana disimpulkan oleh masyarakat kumpullah bertemu para masyayikh di kota Al-Udaidah di pondok Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahab kumpul keluarlah surat kesepakatan itu. Dan kita pun dapat kok itu, kita punya selesai. Disebutkan kita bahwa kita berkumpul di hadapan Syekh Rabi bulan-bulan yang kumpul. Di sana Syekh Rabi menjelaskan bahwa pada intinya tidak ada hizbiyah. Asyik ulama termasuk ulama akhir, bukan hizbi. Dan diminta kepada yang dihajuri untuk menghentikan pembicaraan. Dan itu masa yang menyebutkan dan yang dihajuri sepakat. Begitu dipahami oleh masa yang. Kemudian keluarlah tulisan tersebut. Ternyata Asyik Imam menceritakan tiba-tiba Yahya al-Hajuri menentang hasil pertemuan tersebut. Nah, Hajuri menentang hasil kesepakatan di kota Al-Hudaybiyah. Ikhwanuddin azzaqallahu wa iyyakum. Akhirnya setelah peristiwa itu fitnah semakin besar. Di Indonesia pun merasakan getahnya. Di Indonesia itu getahnya saja. Yang di Indonesia, yang aku juga ketahui itu, ya, itu hanya getah fitnah yang terjadi di Myanmar. Maka muncullah setelah itu fatwa ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengeluarkan fatwa tentang Hajuri. Syekh Ubaid al-Jabri juga demikian. Hajuri juga mencela Syekh Ubaid, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai celah. Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba menyebutkan beberapa celahan Hajuri kepada ulama pada masa fitnah ini. Bagaimana sikap dia, cara menghadapi fitnah yang dimunculkan oleh dia ini. Di antara yang diucapkan oleh Hajuri sebagaimana terekam dalam kaset yang berjudul Nasihatul Ahbab, judulnya indah sekali. Nasihat untuk kawan-kawan yang tersayang. Apa katanya? Al-lajna tukawwinuna anfusakum lajnatan alayna madadan. Kalian membentuk lajna, jadi lajna untuk menyelesaikan permasalahan. Mana dulu? Tidak ada dulu. Antum al-an amiltum muhdatan bina. Kalian wahai para ulama telah memunculkan amalan yang muhdats. Tahu muhdats? Kullu muhdatsin bina. Bina. Ya, ini amalan bina. Barulah terus kita istimewa pertemuan-pertemuan dalam setiap permasalahan ini wajib kalian munculkan. Padahal ini wafiatnya siapa tadi? Syekh Mubin sebelum wafatnya. Syekh Mubin juga mewafiatnya. Hajuri menilainya itu sebagai bid'ah. Masya Allah, anak belum pernah tahu, kita belum pernah tahu ulama kibar memvonis pertemuan-pertemuan ahli sunnah atau ulama ahli sunnah sebagai amalan bid'ah. Ini bentuk nyeleneh yang berikutnya. Mudah memvonis bid'ah. Walaupun terhadap majelis guru-gurunya sendiri. Dengan bahasa seperti itu, kalian telah memunculkan amalan yang bukan istimewa. Ikhwan fillah hadirin yang Allah rahmati. Ketika Hajuri mendapati merasakan bahwa masyayikh di Yaman tidak sepakat, tidak setuju dengan cara-cara dia terhadap Islam, mulai dia menggunakan cara-cara teror kepada masyarakat. Di atas kursinya, di hadapan ribuan murid, warisan Syekh Mubdil, warisan Zaid yang memang warisan sejak dulu, atau orang-orang yang mengenal Jamad, memang Jamad ini jadi harum, namanya terkenal masyhur. Ba'dallah azza wa jalla kemudian karena Al-Syaikh Mubdir rahimahullah. Kita tidak pernah di Indonesia kenal nama Yahya Haji itu, tidak kenal. Ketika, kecuali ketika dia duduk di kursi Syaikh Mubdir. Antum apa kau tak berikan nama Syaikh Muhammad Al-Ahwah Al-Sahim? Atau nama Syaikh Imam? Lebih dulu nama Yahya Al-Hajuri yang belum benar. Kenapa? Itulah. Bahasa letak barangkali yang Allah letakkan pada mahar dan kursi Syaikh Mubdir yang setiap waktu beliau menjunjung murid-muridnya dengan beragam disiplin ilmu. Hajuri pun mendapatkan itu kesempatan tertolong, masyhur melalui kesempatan duduk di atas kursi Syekh Mubdir di pojok dan lain. Padahal dia masih banyak. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum. Siapa yang bisa pernah hadiri dalam mengancam para ulama? Dia mengatakan, lastu mutahdziban min ahad. Saya tidak pernah gentar kepada seorang pun, siapapun dia. Dalam kesempatan berikutnya menyatakan, walasna natahajjabu min ahad wallahi walau dhahmi. Kami tidak pernah gentar kepada siapapun walaupun dia orang besar. Ini bicara-bicara ini. Nah, orang-orang yang ukhala pada waktu itu faham ini maksudnya ini. Karena sudah ada indikator-indikator. Nah, masyarakat tidak setuju. Berjalan fitnah terus. Akhirnya gurunya sendiri termasuk yang dikenal. Dia mengatakan dalam ucapan yang terekam dari kaset yang berjudul Asilah Ashab Al-Khaybah, pertanyaan dari daerah yang disebut dengan Al-Khaybah. Di tengah-tengah serangan itu dia menyatakan, "Wallah, ma uridu an uina 'alaihi syaitan, ya'ni syaitan. Wala khawfan minhu, wala min jami'il masyayikh, syarqan aw gharba." Demi Allah, anak yang ini membantu syaitan, yang dimaksudnya terhadap Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Qur'an. Dan sama sekali demi Allah saya tidak pernah takut kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Walau juga saya takut kepada seluruh masyayikh yang ada di sini maupun di luar. Ini dihadapan ribuan murid-murid ini dengan seperti ini. Kira-kira bagaimana harga diri para masyayikh di hadapan murid-murid ini? Tidak cukup sampai di situ. Masih dalam paket yang tadi. Nafihatul Ahbab indah namanya. Tapi intinya cari maki, kebisaan, mencela gurunya sendiri. Apa katanya? Wallah, lau a'lamu ahada anna wajidan waqafa syarifan li, la'uhina karamata'u kaina manjad. La'uhina karamata'u wa'abba'u. Awaqafa malzaman ahli. Hala hasiluh. Fa'innahu bati ahad wazirin a'lam alaihi aslan. Masya Allah, ini akan berbicara dengan sopa, dengan ilmunya. Demi Allah, kalau aku tanggung ada seorang pun yang berani menghentikan penyebaran kaset-kasetku, ceramah-ceramahnya, demi Allah aku akan hinakan kehormatan dia. Siapa pun dia. Oh, yang aku tahu dia melarang penyebaran artikel-artikel tulisan-tulisanku. Jadi maksudnya artikel-artikel yang beredar di zaman yang ditulis oleh murid-muridnya di dalam mencemooh Syekh Abdurrahman dan Adani, memfitnah ulama dan yang lain. Anak akan hinakan dia dengan bongkar aibnya. Begini pembicaraan seorang ustaz apalagi ulama. Di hadapan ribuan murid yang diamanahi untuk dididik dengan didikan akhlak yang mulia. Tidak pernah kita dengar dari Mokil, dari Syekh, dari Syekh Barakallahu Fikum, Urbain, dan Jahri, Masyaih, yang lainnya, ucapan-ucapan seperti ini. Nah, yang ada itu ucapan soal penghormatan ketawabuhan, ketenangan, tidak terburu-buru, saling menghargai kelebihan lainnya. Itu yang kita tahu pembicaraan di antara masyayikh atau dalam rangka mereka para ulama. Barakallahu. Ini kapan bisa menghadiri ketika Syekh Imam menasihatkan murid-muridnya, belajar, belajar, belajar, jangan ada yang menyibukkan diri membaca artikel-artikel seputar fitnah. Anak enggak suka di pondok saya ini beredar artikel-artikel seputar fitnah. Enggak ada, semua hadis sunnah, semua hadis sunnah. Begitu juga Syekh Al-Bulai, begitu juga Syekh Al-Jamari. Sampai pada dikatakan Syekh Al-Bulai terlukis dari beliau, jangan disebarkan malam-malam itu, jangan dibaca, sibuklah kalian dengan ilmu. Hadirin tidak terima. Kenapa? Karena memang artikel-artikel itu isinya lalu kata-kata yang bohong, yang tidak pantas seorang muslim awam berbicara tentangnya di rumah atau di kampungnya, apalagi berbicara di masjid Allah. Apalagi berbicara di hadapan para thalabatul ilmi al-muhtaramin yang terhormat di kursi Syekh Mudbir rahimahullah ta'ala. Ucapan-ucapan kosong yang ditiru oleh murid-murid mengatakan tentang Syekh Ubaid, hada Ubaid a'mal batal mutafiq, buta mata dan buta. Sebenarnya Syekh Ubaid memang Allah takdirkan buta masyarakatnya, buta mata dan buta. Hada Ubaid adu sunnah, musuhnya sunnah. Dan beberapa kenyataan lain yang saya malu berbicara dari alam itu, malu untuk menyebutkannya di hadapan antum, apalagi di masjid. Semoga bisa tertuangkan dalam tulisan ini. Ya. Sampai di Syekh Rabi dalam salah satu surat yang lebih dari 8 tahun yang lalu, atau mungkin 9 tahun yang lalu sudah surat itu kurang lebih. Surat nasihat Syekh Rabi dan saya punya surat kepada wilayah ini tentang beberapa permasalahan. Waktu itu memang sudah ada keributan-keributan dan sudah mulai nampak didengar oleh masyarakat tentang akhlak yang ia haji. Maka Syekh Rabi menulis surat nasihat tertutup, masya Allah, tertutup. Tidak kemudian direkam, sampaikan, sebarkan. Tidak. Nasihat dengan panggilan tak hormat. Salah satu permasalahan ketiga yang nanti kita akan tahu empat golongan tentangnya, yang kedua masalah Allah. Dia sedang berseteru dengan seorang yang namanya Soleh Al-Bakri, juga orang bermasalah di Yamantan. Soleh Al-Bakri ini memiliki nilai hadiri dalam beberapa poin. Ada poin akidah, diantaranya poin akhlak. Di poin akhlak ini, Al-Hajuri di hadapan murid-muridnya yang belajar dari ini berbicara tentang salah satu kaidah fikih yang diletakkan, disimpulkan oleh salah satu imam ahli sunnah, yaitu al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-imam Asy-Syafi'i salah satu ulama terdahulu yang sangat memiliki kemampuan dalam meletakkan kaidah-kaidah fikih atau usul fikih dalam karyanya Ar-Risalah atau Al-Umm. Di antara kaidah fikih yang disebut oleh Masyarakat ini adalah tarkul istiqbal fima warada fihi ihtimal yanzilu manzilatal umum fil maqal. Ini kaidah disimpulkan oleh beliau dari hadis-hadis Nabi, peristiwa sejarah yang menjadi di masa Rasul. Kaidah ini saya kasih contohnya. Misalnya tentang orang yang peristiwa seorang yang menggauli dengan siang hari bulan Ramadan, datang kepada Rasul, ya Allah, halaku, aku binasa wahai Rasul. Kenapa? kalau waktu imrat ini nahar Ramadan, aku menggauni ikuti siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus aku lakukan maka Rasulullah langsung menjawab. Mampukah kamu berpuasa 2 bulan dan seminggu? Tidak mampu. Mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Tidak mampu ya Rasulullah. Mampukah? Tidak mampu ya Rasulullah. Tidak ditanya oleh Nabi pada waktu itu. Yang dibahas oleh para ulama diantaranya tentang kematian, apakah si istri juga terkena kafaroh? Kewajiban kafaroh ini tidak. Sebagian ulama menyatakan iya, kena kafaroh. Sebagian menyatakan tidak. Yang mengatakan kena kafaroh, istri juga diwajibkan membayar kafaroh sama seperti suaminya puasa 2 bulan berturut-turut atau yang berikutnya dan berikutnya. Kenapa tidaknya diantaranya? Karena Rasulullah tidak bertanya pada waktu itu, tidak memintainya, istri kamu rela tidak pada waktu itu, atau dia terpaksa karena kamu paksa, tidak tanya lagi, langsung Rasulullah menjawab bentuk kafaroh yang harus ditunaikan itu apa. Maka lama-lama kesimpulannya istri juga kena. Ini maksud kaidah Imam Syafi'i tadi, bahwa kalau ada dalil yang tidak meminta rincian, tidak menyebutkan rincian, berarti dalil itu bersifat umum mengenai jawa, wanita, tua, muda dan lainnya, sesuai dengan permasalahan masing-masing. Ini bersifat umum. Rupanya Al-Hajuri tidak setuju dengan kaidah ini. Kaidah Imam Syafi'i. Saya ingin menyebutkan ucapan Al-Hajuri, tapi jangan lupa saya menyebutkan yang lain ya. Syaitan Anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah, hadim ra'idha gulu alihah, kecil saja kaidah ini oleh kaidah ini ya. Syekh Rabi menatakan kepada hadirin, poin yang dititipkan oleh Qolai Bakri adalah bukan tentang kaidah itu. Kalau tentang kaidahnya, ulama sendiri ada yang berpegang dengan kaidah Imam Syafi'i tadi, termasuk Imam Tuhani, coba lihat di Subuhul Salam dan beberapa ulama lainnya, memang ini ya formal saja. Tapi yang dikritikkan oleh Qolai Bakri terhadap kamu itu adalah kata-kata yang kamu ucapkan dan saya tidak mampu menyebutkannya dalam surat ini. Surat ini tertutup dari seorang ayah, tertutup lagi dari masjid. Jaga airnya. Ini sudah kurang lebih mungkin 9 tahun yang lalu. Kurang lebih ada tanggalnya dan tahunnya cuma saya membaca. Tapi kurang lebih 9 tahun yang lalu. Sebelum fitnah yang disifatkan kepada Syekh Abdul Rahman. Nah, terkuan di sedih adanya Allah itu pantaskah sebuah kaidah ilmiah yang dirumuskan oleh seorang imam besar, imam ahli sunnah Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, diucapkan dengan ucapan ini, antum ya akhi, akhi ahli al-Yuhdi, kalau tidak setuju ya bantah lagi, wahai laku ini kaidah yang telah diucapkan seorang imam besar, demi Allah ilmuwan kita tidak sampai kepala atau lebih dari separuh ilmuwan beliau, seorang yang luar biasa jasa di dalam sunnah melakukan kaidah ini. Namun sebatas yang saya ketahui, wallahualam, begitu ya. Berada kepada ulama dan mengajarkan adab kepada siapa? Murid-muridnya. Mereka akan pulang nanti ke negeri masing-masing, akan jadi dai, jadi ustaz. Yang saya ketahui begini, karena Allah mengatakan begini, itu lebih bagus tadi menyebutkan siapa yang mendahului dia langsung tuju terhadap itu sebagai bentuk penghormatan kepada ulama, adab ulama dan mengajarkan adab kepada murid-murid. Kalau jadi ajaran Allah pun hadiri demikian mengancam para ulama dengan ancaman yang nyata. Tidak cukup waktu untuk saya memikirkan satu persatu pernyataan dari Al-Hajuri. Kemudian fitnah ini terus berkembang ya Ikhwan. Satu persatu ulama dijatuhkan. gurunya sendiri dihina, ya Syekh Muhammad, gurunya, aku sudah tahu kelemahan kamu dalam bidang ilmu, kamu itu lemah, muhabbah yang berulang-ulang saja amalnya. Di hadapan murid-murid, ya sama ada yang pakai surat aja tak bukan. Pakai surat begini, ya Syekh, wahai guruku, wahai walidi ayahku, ayah sudah. Dalam permasalahan ini, aku berbeda dengan orang yang kamu sebutkan. Karena ada fatwa ulama begini, kalau aku berang, tolong begini, kan demikian begini. Pakai surat, atau keibu. Tapi tidak demikian hadiri di hadapan banyak orang. Sekarang di tingkat dan yang lokalnya pun, Syekh Abdullah Mar'i termasuk yang dituduh sebagai hizbi. Tahu profesinya? Dituduh sebagai hizbi sendiri. Kita cari jadi terkam. Bukan cerita-cerita dari katanya ada terkam yang tersampaikan itu terkam. Ada benarnya. Bicara di hadapan muridnya dalam pelajaran baca Al-Qur'an, sekolah apa? Biasanya kalau belajar mungkin pelajaran Sahih Bukhari, nggak tahu terakhir siapa yang berani dalam pelajaran Bukhari. Naik ke kursi kita. Ya, Tuan. Anda tadi jadi sebelum azan siang, setelah guru, setelah makan siang, saya mencari-cari teleponnya Abdullah Mar'i. Di dalam catatan saya tidak ketemu-ketemu. Saya memang sudah melihat bahwa Abdullah Mar'i ini sudah mulai berjalan di atas sistemnya hijriah. Ya. Saya akhirnya mencoba menelpon Syekh Salih Bamukris yang pernah datang di sini tahun 2005. Sudah tua juga. Akhirnya saya telpon Syekh Salih Bamukris dan saya sampaikan beberapa catatan-catatan saya tentang Abdullah Mar'i untuk disampaikan kepadanya. Subhanallah. Mereka mestinya nunggu dulu. Tunggu Syekh Salih menyampaikan Allah, apa itu catatan-catatannya, kritikannya sebagai nasihat. Ini antara waktu selesai makan siang hingga menjelang asar dan saya memakai kursi atau memakai kursi ketemu. Telepon Syekh Salih akhirnya ba'da sholat al-asr dalam dalam Bukhari bicara di hadapan muridnya. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Itu cijal, sikap terburu-buru, tidak ada kasih sayang terhadap pihak yang mau dinasihati, dan tidak ada kasih sayang terhadap murid-muridnya. Dididik dengan pendidikan seperti ini, mestinya dia. Syekh Rabi bicara dengan Anda, hati-hati, kirim kepada Anda. Masa ini telpon tak anggung kalau ada hal yang perlu disampaikan. Masa Anda tidak bisa mengambil pelajaran adab dari mana ini? Syekh mungkin sudah demikian ketika Anda antar diri seseorang menunggu waktu yang lama. Laporan dari Syekh Wan, ini Syekh bukti-buktinya, ini Syekh rekamannya. Bahkan yang melapor-melapor itu, dia jadi kursi sama kota luar itu. Gimana? Gimana tuh pemahaman ini? Bukan, begitu. Mestinya begini. Dimentahkan dulu oleh Syekh untuk mengajari, mendidik muridnya ini agar tenang, tidak terburu-buru, tidak ambisi, memahami pembicaraan orang dengan porsinya. Padahal dia paham. Ini adalah jalan yang berbahaya ini. Nah, untuk keadaan ini, berbeda jauh lagi 80 derajat dari hari ini. Sebelum asar cari nomor telepon tidak dapat-dapat, ya. Mestinya kan cari, minta lagi nomor teleponnya, minta kepada Ikhwan. Ini kehormatan seorang syekh yang mendidik sebuah kelompok pesantren. Salah satu dai masyayikh ahli sunnah di Yaman. Tiba-tiba ada seorang asal bicara di hadapan diri. Tidak lama setelah itu keluar kaset pertama Abdullah Mar'i Al-Khatib Jizdiyah. Rekaman takdir lalu Abdullah Mar'i berada di atas jalan Jizdiyah. Masya Allah, hancur banget, hancur. Jawab tahu cara yang dipanggil cara dari itu. Ikhwan Jizdiyah Azzaniallah wa Yalkum. Kemudian Syekh Imam menceritakan berbagai upaya yang dilakukan oleh Masyur Masyur yang menenangkan keadaan walaupun korban telah berjatuhan. Jangan tanya di Indonesia yang tidak tahu kan sejak 3-4 tahun yang lalu. Buku-buku atau artikel-artikel disebarkan melalui internet dibaca oleh beragam manusia, beragam orang. Artikel-artikel disebarkan sampai Hizbiyyin pun memanfaatkan itu. Hizbiyyin surah ini memanfaatkan artikel-artikel yang disebarkan oleh murid-murid dan pengikut itu yang ada di Indonesia ini disebarkan dalam beberapa daulah mereka. Gitu. Rahman ada di Hizbi Rahman, Pak. Hizbi pulang, Hizbi pulang, Hizbi pulang. Bahkan surah ingin dari suruh ini itu tidak cukup disebarkan dalam daulah. Dijadikan paket dikirim pakai pos ke alam rumah Allah. Yang kedua, luar biasa. Dan ada seorang yang menyampaikan bahwa ketika saya mendengar ucapan-ucapan hadirin yang kotor, yang saya tadi kotornya itu ya, dan minta maaf ya, nah, terpaksa menyebutkan ini tadi. Ucapan hadirin dari apa kaidahnya, alimah yang kotor saya ini. Yang jauh lebih kotor itu masih banyak. Jauh lebih kotor, kamu bisa bayangkan. Barakallahu fikum, sampai ada seorang mengatakan ketika mendengar ada kematian dan omongan kotor lagi ini, ana coba berangkat atau pergi ke pasar. Kemudian saya berdiam di pasar kurang lebih 2 jam. Saya ingin mencoba mendengar apa ada orang pasar yang mengucapkan ucapan kotor kotor seperti yang diucapkan dengan diri ini. Yang 2 jam saya tidak dengar. Orang pasar, bahkan tempatnya langat, tempat paling menyaksi, tempat iya, berbisa dan yang lainnya. Karena yang dengar itu 2 jam. Sementara dalam sakit hadir 1 jam, isi omongan pokoknya, dusta, kesalahan, lengkap. Allah, ya Tuhan. Ikhwan Yusin, Azan Allah, wa'ayakum. Akhirnya ada ikhwan, sekali lagi ini semua masih seputar fitnah yang telah berjalan di tahun. Belum berbicara tentang akidahnya sendiri, belum. Penyimpangan-penyimpangan akidahnya dia dinari sendiri, belum. Baik. Seputar fitnah yang telah berjalan di tahun. Kemudian di dalam setelah itu, ya ikhwan, imam menyatakan, wabahadahara haswalan adhara minat syekh rohi adhari. Setelah ini, ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah muncullah pembicaraan Syekh Rabi terhadap Al-Hadiri. Wa qala fihi wa bil mutaqibah ma'ahu. Syekh Rabi mengatakan kepada Al-Hadiri dan para pengikutnya yang ta'asur dengannya, yasiruna ala tariqati Al-Hadiriyah. Bahwa Al-Hadiri dan yang bersama dengannya berjalan di atas caranya kelompok Al-Hadiriyah. Wakala mawasan kufur. Syekh Rabi dalam kesempatan lain berkata lagi, ini sudah hampir 3 tahun yang lalu. Kalahum ajjadiyun, mereka adalah ajjadiyun. Tapi ini masih diucapkan di majlis khusus di hadapan beberapa orang yang kaget di sini. Belum dalam bentuk fatwa. Masih menyimpan jalan ini. Itu kan. Barakallahu fikum. Atau tidak di Indonesia pun tidak banyak yang bicara tentang ujian, wajar mereka tahu atau tidak. Karena menginginkan aku belajar belajar dengan. Tapi komisi sudah tidak memungkinkan, majai sudah berbicara, maka pada saatnya atau tidak di Indonesia pun menjelaskan kepada LPI dalam rangka mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri, agar khawatir dan takut jatuh pada jurang fitnah nanti atau besok, semoga Allah lindungi saya dan antum. Honest. Yang kedua, harapannya mereka-mereka mau kembali yang di kampung melanjutkan ataupun yang di tempat-tempat lainnya. Harapannya mau bertobat kepada Allah. Itulah fatwa Syekh Rizal. Ikhwan Fiddin Azan Ya Allah Wa Yalum. Dalam kesempatan yang sedikit ini, saya ingin mencoba membacakan beberapa fatwa ulama. Fatwa ulama tentang Yahya Al-Hajuri. Di antara fatwa ulama tersebut yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini adalah fatwa Syekh Shalih Fauzan yang ditanyakan kepada beliau kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, tahun 1423 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1434. Betul, 11 tahun ya. Nah, jadi memang penyimpangan akidahnya tidak ada kan? Tapi Allah memang menghendaki dengan peristiwa yang dituduhkan kepada zaman ini terbongkarnya bid'ah-bid'ah dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri. Nantikan insyaAllah keluarnya. Syekh Shalih Fauzan ditanya dengan sebuah pertanyaan pada waktu itu. Yang pertanyaan ini memang datang dari Yaman dan tentang Yahya Al-Hajuri, cuma tidak disebut namanya pada waktu itu 11 tahun. Pertanyaan itu isinya kepada muallimun qala likullabi hadhihi al-aqwal. Seorang pengajar, seorang guru mengucapkan ucapan-ucapan berikut ini kepada murid-muridnya. Allah istawa 'ala al-'arsy min ghairi mumatsa thumma tawajjah. Bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya tanpa bersentuhan dengan arsy. Kemudian setelah itu taubat, kata si penanya. Ini ditanyakan pada waktu itu, tapi pada akhirnya belum nampak taubat yang sungguh-sungguh jujur dari Al-Hajuri tentang masalah ini. Dan permasalahan ini termasuk yang ditegur oleh Syekh Shalih dalam surat tertutup tadi. Surat yang ditujukan kepada Al-Hajuri, ditegur oleh Syekh Shalih. Apa ucapan dari Al-Hajuri? Bahwa ya, ini orang betul-betul tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang pokok tentang akidah. Dan itu terbongkar dalam karyanya, beberapa karyanya, dalam beberapa keterangannya dan pelajaran-pelajarannya. Dan berbahaya semua. Di antaranya adalah dia mengatakan dalam pelajarannya bahwa apakah Allah beristiwa di arah yakin akhirnya bahwa Allah itu beristiwa di arah. Tetapi apakah Allah beristiwa itu bersentuhan dengan arsy atau tidak bersentuhan? Dia buka masalah ini. Antum baru dengar kan masalah ini? Dalam permasalahan ini dan hadir ada dua pendapat, pendapat bagi ulama ini. Ada dua pendapat ulama ini. Karena ini lebih banyak. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan ada dua pendapat ulama ahli sunnah. Kemudian dijelaskan oleh dia. Karena ini berdaya berkata Ibnu Bukhari, berkata pula pemahaman antum terhadap ucapan Ibnu Bukhari tentang ini salah. Bukan demikian mana yang diluruskan oleh saya tadi. Memang kita belajar lagi. Pemahaman antum terhadap ucapan saya bisa berjuang tidak demikian. Coba baca lagi. Baca lagi. Saya hanya tidak membawa misalnya itu. Saya mengikirkan secara mana saja. Dan saya minta kepada anda, kepada hari ini, untuk mencabut pemahaman ini dari kepala murid-murid. Ini pertanyaan diajukan kepada saya Shalih Fauzan pada tahun 1423 Hijriah. Jadi dia mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya tanpa bersentuhan. Kemudian dia rujuk. Wa qala, dan dia mengatakan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qad ada tawalla. Tsumma taraja. Nabi telah berbuat salah dalam peristiwa ada tawalla. Kemudian dia rujuk. وقال ونسب لشيخ الإسلام القول بالتسلسل ثم تراجع kemudian rujuk lagi وهكذا إجت أخطاء ويتراجع. Demikian terjadi darinya, muncul darinya beberapa kesalahan-kesalahan dan kemudian rujuk. Padahal hadisnya tidak, cuma si penanya mengatakan ini karena dulunya yang diisukan bahwa hadis sudah rujuk, maka pertanyaan ini dibuat dia sudah anggap sudah rujuk. Diisarkan kepada dia. Fahal yudrak antidak itu dihadap saya. Apakah boleh untuk belajar di hadapan Syekh semisal ini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab Syekh oleh Baudah. Dan ini terekam, saya ingat rekamannya. Qala hadza musyakkik yusyakkikun nas fi umur aqidatihim. Ini orang adalah musyakkik yang menciptakan keraguan ya, kepada kaum muslimin dalam aqidah mereka. Ini orang menciptakan keraguan, berupaya menciptakan keraguan kepada kaum muslimin terkait aqidah mereka. Dia mengatakan wala yajuz ay yudrak 'indahu, maka tidak boleh belajar kepada orang ini. Wala an yutalaqqa al-'ilmu minhu, dan tidak boleh ilmu diambil darinya, dipelajari darinya. Karena hadza min ahli dhalal, karena orang ini termasuk orang sesat. Yushakkiku an-nas wa yudhiru 'aqidatahum batilan, فَإِذَا رَأَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوا أَوْ فَإِذَا رَأَ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَظْهَرَ التَّرَاجُعَ خَدِيعَةً. Ini orang berupaya menciptakan keraguan kepada manusia tentang akidah mereka yang tentang akidah dia yang batil. Kalau mendapati atau melihat umat mengingkari ucapannya, dia menampakkan dirinya rujuk. Khadi'atan dalam langkah ini ternyata memang betul, nanti kita akan tahu insyaAllah. Fala yajuz qabulu hadha asy-syakhs, tidak boleh menerima kami. Wala at-tasallum 'alaihi, dan tidak boleh belajar dan murid kepadanya. Wa yajib al-hadar minhu, dan wajib untuk waspada menghati-hati dari orang ini. 11 tahun yang lalu, kalau hitungan nilai juga tahun berapa? 2012 ya, kurang sedikit. Ya Tuhan, ini faktor sesuai semoga. Ini yang ditanyakan dalam 3 masalah Tuhan ini. Belum lagi pernyataan Hazuri dan tuduhannya bahwa sebagian sahabat berandil dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Tuduhan Hajuri yang mengatakan bahwa akidah Murji'ah telah muncul pada masa sahabat, dan orang pertama yang mengucapkan atau berakidah dengan akidah Murji'ah adalah Qudama bin Mab'un. Sahabat bernama Qudama bin Mab'un ini iparnya Umar Ibn Khattab, di pamannya Abdullah bin Umar. Jadi istrinya Umar bin Khattab itu satu saudara dengan siapa? Qudama bin Mab'un. Jadi Qudama bin Mab'un ini pamannya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia adalah Badri. Badri itu yang ikut dalam perang Badr. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kepada yang ikut dalam perang Badr, sahabat yang ikut, dia muhajir, terhadir dan ikut dalam perang Badr. Kata Allah dalam hadis qudsi, berbuat apa yang kamu suka, yang ada yang suka, sehingga aku sudah mengakui dosa di padamu. Ini yang ikut berbagai termasuk Qudama bin Mab'un. Kata Hajuri, ini adalah orang pertama yang berakidah punya. Ini belum sampai kepada Syaikhul Qur'an, belum. Dan beberapa akidah Hajuri yang mencocoki akidah Qadariyah, mengkhalifahiyah dan yang lainnya. Wanfidin azalnya Allah yakum. Apa kira-kira jawaban Syaikhul Qur'an ketika tersampaikan berbagai akidah Hajuri ini yang belum tersampaikan kepada beliau? Ikhwan iddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata atau dulu itu saya menyampaikan fatwa Syekh Ubaid al-Jabiri. Syekh Ubaid al-Jabiri dalam fatwanya mengatakan yang pertama, aku menasihati kepada empat pihak. Pihak yang pertama, mansifatid dambat nafi'ati lahum ayyugadiru wa ayyalta'inu bil marafidil ukhra al muntasirati fil yaman. Ana menasihatkan yang pertama kepada yang murid-murid yang berada di Damai untuk segera meninggalkan Damai dan segera mendatangi pondok-pondok pesantren lain yang tersebar di negeri Yaman. Alladzi al-qalimun 'alayha wa lillahi hak hum aqal min jahil hajuri bi kathir bal innahu adab wa qarar wa khulud wa yukhaliduna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, pesantren-pesantren lain yang pengaruhnya itu alhamdulillah lebih berakal daripada yang dulu. Sekian lebih beradab, mereka memiliki adab, memiliki kemuliaan dan memiliki akhlak yang baik. Ini yang pertama kepada murid-murid yang ada di fatwa yang tidak segera meninggalkan. Yang kedua, حراته الذين عينهم قبل عام قد بلغني أنهم 60 رجلا أنصحهم أن يلقوا السلاح وأن يرفعوا أيديهم عن هذا الرجل فإنهم بالتفافهم حوله يعيدونه على ما هو فيه من سفاهة ووقاحة. نسأل untuk para حراس tim keamanan penjaga Ayyuri yang menjaga Ayyuri untuk segera mereka meletakkan senjata-senjatanya dan berlepas diri dari Al-Hajuri, karena dengan berkumpulnya kalian menjaga Al-Hajuri ini kalian telah menolong dia, membantu dia untuk tetap berada di dalam sikap kedunguannya tadi. Yang ketiga, إصابت الشيخ مقبل من واجع فإنهم مسؤولون من قدر منهم أهل القدرة والحكمة وحسن السيادة مسؤولون عما يجري من قبل هذا الرجل في المرجل حتى أعرضه عن السنة أنصحهم أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور ليخرجوا هذا الرجل عن المرجل ومن ثم يختار له رجلا يُعِينُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَيَّامُ أَسْجِدِهِ مُبِّلْ رَحِمَهُ اللَّهُ. Kepada keluarga Mubil dari kabilah Wadi'ah, dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki hikmah serta cara yang baik, sungguh mereka sangat bertanggung jawab atas yang terjadi di Mahadana yang dimunculkan oleh Hajuri ini sampai akhirnya dia merubah mahat itu dari sunnah, memalingkannya dari sunnah. Maka saya menasihati keluarga Al-Mubil dari kabilah Al-Wadi'ah untuk segera melaporkan perkara ini kepada Waliul Amr dan meminta kepada Waliul Amr untuk segera mengeluarkan orang ini dari jamaah, dan dengan itu setelah itu menggantinya dengan seorang yang jauh lebih baik untuk membina mereka tersebut, mahat tersebut, pondok tersebut, mengembalikannya seperti kondisi semula yang telah didirikan dan dirintis oleh Syekh Mubin. Ini nasihat kedua. Nasihat keempat, fi'atul wasidina ila al-yaman alladzina yatasawwaquna ila al-ilmi ala aydi ahli sunnah bil jamaah, yaitu orang-orang yang ingin datang dari Yaman yang sangat rindu untuk belajar ilmu, mencari ilmu melalui para ulama sunnah di Yaman. Nasihat saya untuk mereka adalah la yajibu ala ma'id damman, agar mereka tidak mendapati ma'ad damman wa halu hiyahi, sementara kondisinya mati seperti sekarang ini. Caci maki, mengintai teman-teman, mencela ulama, mengejek para dai, mengancam para ulama, riba, berbagai fitnah dalam akidah dan manhaj dimunculkan oleh haji di kata dia selama masih kondisinya seperti ini. Saya nasihatkan kepada yang ingin datang ke Yaman untuk tidak datang ke Yaman. Nah, ini nasihat beliau Habibullah Ta'ala. Setelah itu, dan ini terakhir, adalah fatwa Syekh Rabi atau pernyataan Syekh Rabi Al-Mukhadi yang beliau ucapkan kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Jumadil Ula 1434 Hijriah, berarti kurang lebih bulan sepekan yang lalu. Ketika itu Syekh Rabi dalam majlis yang terkenal didatangi oleh Syekh Rabi, pengikut Al-Hadri dari Yaman. Di saat ini Syekh terang-terangnya juga. Kalau dulu Syekh masih menjaga. Kalau datang Hadriyun, Syekh masih menjaga perasaan mereka demi persatuan pada waktu itu. Nah, salam buat Syekh Ria, bagaimana sehat? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kali ini Syekh mengatakan, Habibullah Ta'ala, beberapa fatwa antara lain, kullu salafiyyin al-an mubtadi'ah, kulluhum mubtadi'ah, du'atun wa ulama, kulluhum tahta qadamain. Bicara tentang hadir di hadapan murid-muridnya, pengikutnya. Sekarang ini seluruh salafiyyin adalah ahlul bid'ah. Seluruh salafiyyin, baik para dai-nya ataupun ulama-nya, semua kah di bawah kaki Al-Hadri, di bawah kaki dia. Jadi siapa? Al-Hadri. Kemudian beliau juga tentang murid-muridnya. Ya Rus, ya Ta'alam, ya Umayn, Salata, Syarif, Syarif, wa Yuhu ila Aqsa, ila Rusia, ila إلى روسيا عبيد عبيد ويحيى في السماء وعبيد مبتدئ. هذه دعوته بريطانيا السودان مصر تركيا كينيا ليبيا كل الدول مشهورين شأنا ضد السلفيين والسلفية حرب لا نظير لها مجموعين في مجموع الدنيا عبيد عبيد عبيد عبيد. Betul ya kawan, tidak mati itu sudah tidak ada harganya. Dini Allah sampai akhirnya menyatakan, kalau sampai ada anak-anak kecil di jalan-jalan itu mendengar yang sedang bermain, mendengar fatwa Ubay terjadi, pasti mereka akan mengatakan Ubay Fajrun, Ubay Fajrun, Ubay Fajrun, Ubay Jila, Ubay Jila, Ubay Jila. Syekh Ubay, Syekh Ubay itu umurnya 77 tahun. Haji ini masih pantas jadi anak-anak umumnya kalau sampai 43-44 tahun kurang lebih. Masih muda. Ketika dulu dia dulu di atas kursi Syekh Mubin, umurnya masih 30-an tahun. Kalau ada yang tanya, kenapa Haji Uri Ustaz yang dipilih? Kenapa enggak ulama yang lain? Kisahnya panjang. Kisahnya panjang. Ya Allah. Saya lanjutkan fatwa Syekh Ubay. Ubay, Yahya diangkat ke tinggi langit, sementara Ubay Mubtadi'. Dan sudah diponis Syekh Ubay itu Mubtadi'. Tidak tahu apa-apanya. Ponisinya tidak dicari oleh Allah sendiri. Dari dia. Walau tak mengalir sesuatu ini ilmu. Jangan kamu berucap atau menutupi, berkata, bersikap sesuatu yang kamu tak punya dasar ilmunya. Ilahkan awal bapak, awal suada, kulu ulai, jaga'al masulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kolbu itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ubat muka di semuanya tak ada ilmu. Kita ini tak ada ilmu. Jangan dianggap rujuk. Mana dalil? Subhanallah. Seperti murid-murid di dalam masjid itu anontah-anontah itu. Kopi melanjutkan. Hadi dakwah tu, ini dakwahnya murid-murid haji di penjuru dunia, di Britania, di Inggris, di Mesir, di Sudan, Turki, di Kenya, di Libya, dan seluruh negara termasuk di Indonesia. Ubaid itu dia di Tampungan. Apa jadinya di Indonesia? Apa jadinya ulama anak ini di Tampungan? Atau di tempatnya Hukurau? Di desa di tahun dulu kan apa jadinya nilai ulah di hadapan murid-murid ini pengikut hari ini. Kemudian saya lanjutkan seluruh negara dipenuhi dengan permusuhan melawan Salafiyin dan dakwah Salafiyin, peperangan yang tidak ada tandingannya. Siapa yang mengatakan ini? Al-Wali, Al-Syekh Nabi yang mengetahui kondisi kita di Indonesia ini. Siapa kita tahu siapa yang jadinya, apa yang terjadi. Tahu kalau datang dari Indonesia, usah-usah tanya. Bulan, ingat lagi. Kita aja murid-murid sudah lupa. Yang ada di Madiun, yang ada di Solo, siapa namanya lupa. Siapa lagi nanti ingat, datang tamu dari Indonesia, di mana peristiwa yang lalu? Sudah selesai, di mana di bulan? Nanti terus, di bulan apa? Datang dari Inggris, tahu siapa dari jadinya. Dari Amerika, dia tahu. Dari Yaman, dari Sudan, kami. Masya Allah. Saya sebetulnya kesimpulan ini, karena memang sudah datang ke ulang tempat. Saya hidup bagi negara, karena sudah di Indonesia. Murid-murid belajar sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Barakallahu fiikum. Tiba-tiba menyebarkan dalam dakwahnya perpecahan. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Ustaz-ustaz yang tadi Hizki Ikhwan Yudin Adhani Wallah Yabum Asyik melanjutkan. Katakan kepada murid-murid Nabi yang hadir di rumah Nabi Yudin dilanjutkan Asyik Walahu sabiruna Nurgu sabi'i sanawat. Kami ini bersabar terhadap haji Nabi dan fitnahnya ini 7 tahun bro. Menang diri. Jadi bukan baru muncul ya awalnya. Sudah 7 tahun. Dan tentunya kesabarannya lebih dari 7 tahun. Karena keluhan tentang hadir ini sudah lama kepada beliau. Yang dimaksud oleh beliau 7 tahun ini fitnah yang ditimpakan kepada si Amrahman Adhani Habibullah. Nah, Syekh melanjutkan. Sebagian yang hadir itu mengatakan kepada Syekh, ya Syekh, nasihat dia tuliskan nasihat dalam buku tulisan dia kepada dia kirim surat dia untuk dia. Maka saya menjawab, "Qad nafahtu wa nafahtu wa nafahtu wa nafahtu fi ma bainahu." Aku sudah menasihati dia, menasihati dia, pakai semua. Antara aku dengan dia, tidak ada akhirnya. Tempo melalui seorang kirim salam diingatkan. Wahyana al-munafah tersenik sa'alun. Kadang-kadang prosesnya aku terhadap dia berlangsung 2 jam. Ya, 2 jam setengah kalau waktunya kita eteng. Kita masih muda. Duduk mulai pagi dari jam 8 sampai sekarang masih seger. Nah, yang kedua, kita gak ada banyak kerjaan. Kita gak banyak kerjaan. Kalau itu banyak kerjaannya. Menulis ya. Dengan umurnya yang sudah 83 tahun, kita kalau umur 70 tahun tentu bisa semua datang ke masjid. Syekh sampai umur segitu, sekarang 80 tahun masih terus mengikuti perkembangan dakwah dalam di dunia. Menulis sebenarnya. Alasan kita sendiri beliau menulis itu sambil memurojaah karya-karya yang mulai pula duduk di atas kata begini dengan kaum kaki, ya. Duduk di dan kaki. Jadi jangan dikira saya berbicara 2 jam itu waktu yang luas bagi kita. Kita harus mengetahui kadar kita dan kadar dia. Ya. Jadi kadang kadang nasihat untuk pada dia berlangsung 2 jam setengah. Apalagi yang kata dia, Habibullah Ta'ala, wala yasma, tetapi hal ini tidak mau mendengar nasihat. Wayaqib wa layaqib, berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Jadi kalau punya saya tinggi, ya, ya, ya. Atau menampakkan diri tapi tidak memenuhi janji. Kemudian Syekh melanjutkan sekarang tentang murid-muridnya. Tadi sudah disinggung, jelaskan lagi. Wa talamiduhu hulatun ghuluun la nadhira lahu. Dan murid-muridnya ekstrim dengan iman yang tidak ada tandingannya. Yakni Imam Al-Thaqalain, An-Nasrul Ani, ghuluun. Ada yang menjuluki Hajri dengan Imam Al-Thaqalain. Ya, Tuhan. Imam Al-Thaqalain itu maksudnya dari imannya Al-Jin wal-Ins. Al-Thaqalain itu maksudnya jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Ali, yang saya dengar langsung di rumah beliau tahun 2008. Berapa tahun yang lalu sudah? Bulan April 2008. Dan sudah 5 tahun yang lalu. Dan kita sudah menyadarkan langsung ya? 5 tahun kira-kira. Hanya saya berbicara dengan beberapa ustaz. Beliau mengeluarkan dari mana sebuah buku? Hulu. Hulu ya semua. Sebuah karya tulisan salah satu murid Hajri yang bernama Abdul Hamid Al-Hajri. Di dalam tulisan ini, wah, sanjungan terhadap Hajri terusut dalam bentuk syair-syair luar biasa diukirkan. Belum, Muhammad bin Ali membacakannya di hadapan kita dan beberapa ustaz pada waktu. Di antaranya, Al-Ustaz Sama dan Al-Ustaz Abdul Samad Habbafir Al-Rumah Ta'ala. Untuk Imam Al-Thaqalain, layak itu hadal lakwa, tidak berhak menerima julukan ini para anbiya sekalipun. Yang berhak menerima julukan ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi bu'itha ila Al-Thaqalain, yang diutus oleh Allah kepada Al-Thaqalain, yaitu golongan manusia dan di sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, para nabi pun tidak berhak menerima. Nabi Musa, wala Nabi Isa, wala Nabi Ibrahim, khusus nabi hanya untuk siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini oleh murid-muridnya digelarkan kepada Al-Hazuri. Nah, baik saya ini yang dilukir oleh Abdul Hamid Al-Hazuri itu ternyata dibacakan di hadapan dia sendiri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, baik ini sekali lagi dibacakan di hadapan Al-Hazuri. Nah, yang lengkapnya fa'lu hadza fi 'alimina wa imam Al-Thaqalain al-Yamani. Setelah dibacakan baca Imam yang banyak sekali, apa kata dari jadi kitabul jayyid yantabihun. Ini adalah peringatan yang bagus, hati-hati. Setelah si penyair atau syair dibacakan di hadapannya, senang disebut Imam Al-Thaqalain. Syekh Namuk bin Rahimahullah sebagai penyair itu memuji beliau dengan ujian yang jauh lebih ringan dari ini, dan dia berhak untuk mendapatkan ujian itu. Tapi dia menyatakan, tolong kata-kata itu di bawah. Saya tidak suka. Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan kepada kita ketika beliau mengirim salah satu karyanya kepada Syekh Rabi untuk dikoreksi. Dalam karya ini Syekh banyak satu-satu. Di tengah-tengah karya itu Syekh Bukhari menyatakan sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Imam, bukan Imam Al-Thaqalain, Al-Imam Rabi bin Hadi. Setelah koreksi yang kembali dan terpilih di situ, catatan dari Syekh Rabi beberapa catatan yang saya hapus karena ada kali Al-Imam, tidak setuju, tidak senang, padahal Imam Al-Imam Rabi bin Hadi. Ini Imam Al-Thaqalain. Ya, bukan sampai ditipu. Kalau orang kalau diem kan kita nggak tahu ditipu atau nggak ditipu kan gitu. Pol-polnya kita mengatakan kok bisa, kok membiarkan muridnya membaca seperti itu syair yang begitu buku dia ekstrim. Bukan ini ucapan memuji. Jadi kitabun jadi yang jadi hur ini adalah teguran yang baik ini. Bagus. Kemudian diungkit oleh Abdul Hamid Al-Ajuri dalam kitabnya yang berjudul Al-Qiyana Ajawiya, pengkhianatan darah judulnya. Di situ lagi rumah saya ini. Nah, ini dinyana kemarin juga. Nah, ya Ikhwan, yang kalau ditampung di grup bukan sih. Nah, karena hari ini sudah mentahdir masyair, akhirnya tidak ketika masyair dia kan dimunculkan Nabi kita yang baca masyair baru yang disilakan dengan masyair kuda, masyair mak dan mak. Ini teman-teman yang satu ke kita di luar. Jadi dia. Termasuk yang datang ini yang sekarang ini namanya Abdul Zahir yang ini, ya, Kedzab ini, ya. Barat itu ini juga dia jadi jadinya. Bukan masai, hadirin aja tak kepala yang seperti mana, seperti apa, seperti apa lagi ini. Jadi jangan antum tertipu. Sok masai dari Yaman. Kalau disampaikan ke Ustaz Ustaz, sampaikan ke Ustaz Abdul Rahman Bobo, sampaikan ke Ustaz Abu Beda, sampaikan ke Ustaz Mauzan, Ustaz Israel, dan lain-lain. Apa? Ya, kan? Bulan. Pada tersenyum Ustaz Ustaz. Dari Islam yang baru-baru siap dari Yaman ini, wah, luar biasa. Ustaz-ustaz tersenyum. Tadi mau bilang apa? Mas Jair bilang kepada kita, Tadi sekarang Mas Jair sudah pada bicara. Ikhwan di sini, antara bentuk hulu pengikut Hajuri adalah dalam syair-syair yang diucapkan di hadapan Hajuri. Dan saya dengar langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi pada tahun 2008 tersebut dengan mengatakan, "Unzur ya Syekh, qala hadha al-qa'id law zawwaduhu la qala lahmuhu sunnatan wa la kana wa la qara ayat al-kitab al-baqi." Syekh sambil gemetar Syekh Muhammad bin Hadi. Ini asli. Tahu antum mana? Si penyair mengatakan kalau seandainya tubuh Al-Hajuri dilelehkan, niscaya daging dia akan berubah menjadi sunnah. Dan sebagian daging yang leleh tadi akan berubah menjadi ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, Habibullah, hadza yu'addi ila qawli khalqi Al-Qur'an. Ini akan menyeret kepada akidah bahwa Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalam Allah. Yaitulah Syekhabi menyatakan dikwacagaran itu gulatun dan para murid-muridnya adalah ekstrim-ekstrim yang hulu, ekstrim. Diperkisahkan oleh Syekh beberapa baik atau salah satu baik saya, padahal baik saya yang hanya menguatkan. Ikhwan ibni azzaillahu iyyakum, di antara baik saya yang diucapkan itu, si penyair mengucapkan di hadapan Hajuri pujian-pujian yang diantaranya menyebut sifat-sifat mulia yang ada pada Hajuri, sifat Bayu'ul yang diambil dan ada pada Hajuri sifat ini dari Abu Bakar ini, dari Umar ini, dari Umar ini, dari Abu Hurairah ini, dari Ibnu Taimiyah, dari Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Kata si penyair yang kirakan sekian, walau min al-mahi ar-rasul sama'atan wa min al-ali syaja'atan wa tawassadu wa min al-khalifati ba'da mawti Muhammadin hajju asaddu min al-habib wa aslabu walau min al-faruqi haibatan haibat atawfi inda al-adu'i wa inda man yata'adzabu. Sampai apa maknanya? Dan bagi Hajuri memiliki sifat yang mulia, keutamaan-keutamaan yang mulia, di antaranya sifat pemaaf diambil dari Allah. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah setelah wafatnya Nabi, yaitu kekokohan, azam, kemauan yang kokoh bagaikan besi dan lebih kokoh lagi. Dari Umar Al-Faruq diambil kisah beliau ada pada diri di bawah suaranya, baik di hadapan lawan maupun orang-orang yang mencintai. Dan Utsman bin Affan, sikap pemurahnya, dermawannya, dari Rasul, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, ya. Kemudian dari Abu Musa Al-Ashari, kalau baca Quran seperti Abu Musa. وَإِذَا تَلَى الْقُرْآنَ عِنْدَ صَلَاتِهِ كُلَّ أَبُو مُوسَى الزُّبَيْرِ الْعَذَبُ. Kalau sudah membaca Al-Quran dalam sholatnya, kita mengatakan ini adalah Abu Musa Al-Zubayri yang suaranya lezat. Pernah sholat mana Pak Fauzan? Pak Fauzan pernah sholat kan? Seperti Abu Musa. Nah, kalau anak kering, kalau dilakukan, ya Allah, gulu ekstrim. Dilanjutkan disebutkan Muawiyah dari Abu Hurairah, walau minat Dausi, hibu hadisi, atau hibu hadisi, wazamanmu isfarihati muakam. Dan dia mengambil kemampuan hafalan Abu Hurairah ada pada dia. Masya Allah. Kemudian disebutkan yang lainnya. Amr bin Al, Alimam Ahmad bin Hanbal, dalam kesabaran yang menghadapi fitnah. Dari Imam Syafi'i kecerdasannya. Dari Ibnu Taimiyah perjuangannya di dalam membantah Ahlul Badil. Dan dari Syekh Mubin. Dari Syekh Al-Bani, karya-karyanya. Dan dari Syekh Bin Bani. Hadapnya. Hadap Syekh Bin Bani ada pada Al-Juri. Wahu Abbas. Dan ini disebutkan Ibnu Taimiyah di akhir ujian ini dengan waliyatul bila kita berlindung kepada Allah. Ya Tuhan, syair ini diucapkan kita tengah menyampaikan itu di tempat pendidikan yang dikatakan sumber ilmu dunia. Bagian ini ilmu di dunia ini tempatnya dan jamaah. Banyak mustabidi dalam berbagai bidang diucapkan syair-syair seperti ini. Tidak ada pengingkaran ya Ikhwan, kecuali setelah adanya teguran-teguran dari Ikhwan yang dikatakan orang-orang membenci Al-Juri. Apa kata penyair ini? Berikutnya. Wa wadha'inu lam astabi'i ihsa'aha falla 'ala mithli taghibu wa tas'ubu. Dan berbagai fadhail keutamaan beliau yang aku tidak mampu lagi untuk menyebutkannya. Sungguh kepada orang seperti itu berbagai pengawal itu tidak nampak dan walaupun tidak persis mungkin yang nanti butuh nanti jelaskan oleh ulama lainnya saja. Ucapan ini mengingatkan saya kepada salah satu doa Nabi yang sering beliau panjatkan. Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la ufsi thana'an 'alayka anta kama afsaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan sifat keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Aku berlindung ya Allah dari sifat pemaaf-Mu, dari azab-Mu, dari balasan-Mu. Aku berlindung kepadamu dari engkau ya Allah dengan wala la usi sanaan alaik. Aku tidak mampu memuji engkau dengan berbagai pujian yang kau pujikan terhadap dirimu sendiri. Kau cuma gak mampu. Ini mengingatkan saya kepada ibu. Tapi apa maksud dia perlu dibahas lebih jauh? Hanya saja ini satu bentuk ekstrim. Ya Ikhwan, tidak cukup waktu untuk menyebutkan kehuluan murid-muridnya tadi. Tetapi sebagai bentuk nasihat dari saya, sebagaimana untuk antum semuanya dan yang belum hadir tadi, barakallahu fikum, untuk mewaspadai fitnah hadiri, menjauhi murid-muridnya dan pengikutnya yang ada di Indonesia ini, ikuti nasihat ulama ikutilah nasihat para ulama sunnah sehingga kita selamat dan kemudian kita sibuk kembali dengan ilmu sholat ini berdakwah berta'awun dalam dakwah dan tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau bekerja sebagai karyawan kepada orang yang terkena dengan kelompok durian atau hal durian, bagaimana cari kerjaan lain lebih mulia? Cari kerjaan lain lebih mulia walaupun antum jualan kacang di lambung suaramu. Nah, mulia antum. Jangan bersama orang-orang berpenyakit. Menjadi ajuri dan pengikutnya. Sebagaimana ulama menyatakan, Syekh Muhammad Al-Arab menyatakan Al-Hazuri Muqtadin. Saya lupa tadi Syekh Imam dengan tegas mengatakan bahwa segala yang muncul dari Al-Hazuri dalam fitnah ini bukan keterbincian, bukan sekedar keterbincian, tapi sudah menjadi sebuah manhaj bagi Al-Hazuri yang dia berjalan di atas sistem atau manhaj itu tadi. Sehingga kata beliau, yang seperti ini wajib untuk ditahdir darinya dan orang-orang yang mengikuti. Dari perkataan hajuri. Karena sebenarnya kalau kasusnya hajuri ini ringan sebenarnya untuk mengetahui kesesatannya. Beda dengan suria, suria dan yang lainnya. Saya katakan kepada banyak orang yang tidak, kalau kita hanya mereka, betul-betul kita sangat membutuhkan keterangan dan rincian dari ulama kita. Kita mencoba. Nah, berdasarkan juga dibahasnya Al-Halabi dan sebagainya sampai mengkhususkan ini saya membaca tidak paham dari sisi mana di sebenarnya. Sengaja saya baca penjelasan Al-Rabi, penjelasan Al-Ube dan yang lainnya dalam rangka ingin mengajarkan kepada diri saya bahwa saya lemah dan di waktu yang sama bahwa ulama itu memang orang yang berilmu yang diceritakan kita kembali kepadanya. Baru mulai itu saya baca Fatwa dan Banan. Ternyata pengen dijang orang dari Pak Bio dan tanya-tanya ini demikian. Nah, ikhwan ini, kalau Al-Hazuri subhanallah, orang-orang awam yang masih bersih kolbunya dari penyakit ta'awun bisa melihat ini tidak benar. Cara-cara yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nah, wallahu a'lam. Jadi Allah para pengikut Hajuriyah mengatakan bahwa takdir Syekhobi terhadap Hajuri tidak mufassal, tidak ini sehingga tidak bisa diterima. Masya Allah, kurang tinggi. Syekh Rabi mentahdir dengan rinci tentang kalian. Dan Syekh menyetujui berbagai tulisan dan fatwa ulama tentang hajuri. Tulisan-tulisan sampai kepada Syekh Rabi. Tahdir Syekh Rabi rinci. Sebagaimana tadi sudah kita baca, mufassal. Tapi mereka tidak paham apa itu jalan mufassal. Tidak paham. Sehingga sulit kita bicara dengan orang yang tidak paham. Nah, berkata-kata. Bagaimana berikan tentang kedatangan Abdullah yang nyanyi di Sangkung Magetan? Apa yang juga termasuk itu? Sudah dijawab kan? Abdullah yang nyanyi ada kedar dan hizbi hajuri. Nah, bukan syirik. Sudah dijawab tadi. Ya, wani, semoga kajian ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan kita berharap masjid ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang terjadi murni karena kedzaliman saya dan semoga Allah mengampuninya. Dan jika ada yang benar, semoga bermanfaat untuk saya pertama, kemudian untuk semuanya. Semoga Allah melindungi saya pertama dan antum semuanya dari berbagai fitnah yang telah lalu dan yang akan datang yang nampak maupunnya di sana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.